Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, min kasiran tayyiban mubarakin fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-74, lanjutkan berkaitan dengan adawatun nasibah, ya. Fi mayali syarhun mujazun li kulli minha, itu di antara dari huruf-huruf penasab. Kemarin sudah kita bahas yang an, sekarang lan, ya, lafaz lan. Dan nafi fil mustaqbal, untuk menafikan, ya, sesuatu yang ada pada masa yang akan datang. Misal contohnya, lan yudhi'a al-haqqu al-muqtasiba, kebenaran itu tidak akan, ya, meloloskan orang yang korup. Ya. Maka di situ yudhi'a fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati karena ada lan. Kemudian kai lit-ta'lil, ya, untuk menerangkan sebab. Semisal udrusa kai tanjaha, belajarlah kalian berdua supaya kalian berdua berhasil. Maka tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bihasfin nuni, ya, dengan dihapusnya nun, ya, dengan dihapusnya nun. Ya, kemudian idzan, ya, takunu fi jawabi kalami qabla, yaitu sebagai jawaban bagi kalimat yang ada sebelumnya. Misal contohnya idzan ukrimaka, kalau begitu aku akan memuliakan engkau. Wahia jawabu liman qala atika, ya, sebagai jawaban, ya, bagi orang yang berkata atika, aku akan mendatangimu. Maka jawabnya idzan ukrimaka. Maka ukrima di sana fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati karena ada idzan. Kemudian la muta'lili, ya, bimakna kai, ya, maknanya sama seperti kai, supaya. Mislu contohnya i'malu, ya, i'malu lita'ishu su'ada, ya, beramalah kalian, i'malu lita'ishu, supaya kalian hidup, ya, su'ada, ya, mulia. Maka ta'ishu, ya, fi'lun mudhari'un mansubun, ya, bihasfin nuni, dengan dihapusnya huruf nun, ya, dengan dihapusnya huruf huruf nun. Kemudian la mujuhudi, ya, la mujuhud itu lam. Ai la mul inkar, yaitu lam yang menunjukkan makna pengingkaran. Watus baku bil fi'li kanal manfi, dan biasanya diawali oleh fi'il kana yang dia manfi, yang dinafikan. Misal contohnya lam akun, ya, lam akun li al, ya, lam akun li al huwa, lam akun li al hawa wal amru jiddun, lam akun li al hawa wal amru jiddun, aku tidak akan, ya, bermain-main, ya, dalam perkara yang sungguh-sungguh. Maka di sana al huwa, ya, li al huwa, ya, lam akun li an li al huwa wal amru jiddun, al huwa fi'lun mudhari'un, al huwa fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati, mansub dengan tanda fathah. Kemudian fa usbabiyati, fa sababiyah, wahia tufidu an ma wahia tufidu anna ma qablaha sababun lima ba'daha, yang memberikan faedah bahwasanya apa yang ada sebelumnya sebagai sebab dari apa yang ada setelahnya. Wa takunu masbuqatan بنفٍ أو طلب، والطلب يشمل الأمر والنهي والاستفهام. Dan biasanya dia didahului oleh penafi, ya. Atau berupa tuntutan, dan tuntutan ini termasuk amar, nahi, dan tanya, ya, istifham. Misal, mislu, kunu, ya, kunu, ya, dan wahidatan, fatafuzu, ya. Bersatulah, ya, kalian, ya, dan wahidatan, fatafuzu, maka kalian akan menang. Maka tafuzu di sana mansubun bihadzfin nuni, ada fa-nya. Hatta lil ghayati aw at-ta'lil, hatta ini untuk ghayah, ujung, ya, batas akhir, aw ta'lil atau menunjukkan sebab. Misal contohnya, ya, jahid hatta tasila ila ma tasbu ilaih, ya, tasbu ilaih. Maka bersungguh-sungguhlah sampai engkau mencapai ila ma tasbu ilaih, apa yang engkau harapkan. Maka tasila fi'lun mudhari'un mansubun bil fathah. Tasila fi'il mudhari' mansub dengan tanda ya fathah. Malhudhoh, catatan al-awwal, ya, al-ula, qad qad tudghimu an bila nafiyati wa yastamirra amaluha ka harfin nasbin. Terkadang ya la'an itu diidghamkan, tudghamu, ya, tudghamu an, ya, diidghamkan kepada la nafiyah. Dan amalnya itu tetap sebagaimana dia sebagai huruf penasab. Misalnya contohnya, ya, mislu, ya, talabtu minhu alla yughadiraha yughadira hadzal makana, aku meminta kepadanya alla yughadira supaya tidak menyerang hadzal makan, tempat ini, ya, tempat tempat ini. Maka di sana alla, ya, alla anna harfa, ya, alla, ya, an, yaitu di sana harfu masdarin wa nasbin wala harfu nafin. Jadi an itu huruf masdar dan penasab, kemudian la-nya itu huruf nafi, la-nya itu huruf penafi. Yughadira, ya, yughadira, yughadira fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, dia fi'il mudhari mansub tandanya fathah, fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa. Wal masdarul muawwalu min alla, ya, dan masdar muawwal yang terdiri dari alla wal wal fi'li wal fa'ili, fi dan fi'il dan fa'ilnya, maf'ulun bihi lil fi'li, lil fi'li talabin, itu sebagai maf'ul bih, ya, itu sesuatu yang diminta, kan, aku meminta kepadanya alla yughadira hadzal makan, itu sebagai maf'ul bihnya. Jadi masdar muawwal, ya, alla yughadira, kemudian fi'il dan fa'il itu maf'ulun bih lil fi'il fi'l talabin, ya, dari fi'il talab, ya, lil fi'il talaba, ya, bagi fi'il talaba. الثانية إذا كان الفعل المضارع معتال الآخر بالأليف أو بالواو أو بالياء فإنه ينصب بفتحة مقدرة إذا كان آخره ألفا. Jika fi'ilnya fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan alif atau wawu atau ya, maka dia dimansubkan dengan tanda fathah muqaddarah jika huruf akhirnya alif. Misalnya contohnya ya rodo, ya, contohnya ya rodo, maka menjadi lan yarodo, lan lan yatabara, dia laki-laki tidak ridho, dia laki-laki tidak berlomba. Ya, yunsabu bi fathatin zahiratin idza kana akhiruhu wawan, ya, difathahkan dengan dimansubkan dengan fathah yang nampak jika huruf ilatnya wau. Jadi misalnya contohnya lan yashkuwa, ya, terlihat fathah zahirah. Lan ya'luwa, dia laki-laki tidak mengadu, dia laki-laki tidak sombong. Yunsabu bifathatin zahiratin idha kana akhiruhu ya'an, dimansubkan dengan fathah yang nampak jika huruf ilatnya itu ya. Semisal lan yarmia, dia laki-laki tidak melempar. Lan yabnia, dia laki-laki tidak membangun. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.